Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Ya ayuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna khairul hadithi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhanallah wa iyyakum minan nar. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmat keluarga yang baik, anak-anak yang soleh, harta yang melimpah yang kalau kita hitung tidak sanggup kita menghitungnya. Dalah terus kita tingkatkan syukur kita kepadanya dengan meningkatkan ketaatan kita, menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Semoga dengan itu Allah terus nambah nikmatnya untuk kita semua, ditambah keimanan kita, keislaman kita, ketakwaan kita, ittiba kita kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, istiqomah kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga Allah sempurnakan kita sebagai orang-orang yang dikaruniai kenikmatan iman sebagaimana iman para sahabat, dikaruniai kenikmatan ibadah sebagaimana ibadah para sahabat, akhlak dan adab mulia yang Allah berikan kepada orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Semoga dengan syukur kita Allah terus menjaga kebaikan agama kita sampai kita dimatikan di atasnya. Alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kelonggaran, kesempatan kepada kita untuk kembali bermajlis membaca sebuah karya dari ulama Ahlussunnah terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Hal yang sangat penting karena pendidikan merupakan langkah pertama, langkah awal dalam kita menyiapkan generasi Rabbani yang nantinya akan melanjutkan agama kita, melanjutkan dakwah kita. Sehingga pendidikan anak itu merupakan jihad yang besar. Tidaklah seseorang dianggap jihad ketika dia tidak berjuang untuk menegakkan tauhid. Perjuangan apapun dalam agama ini yang bukan bertujuan menegakkan tauhid, maka bukan dikatakan jihad. Dan untuk tegaknya tauhid, selain kita mendidik diri kita di atas ketauhidan, kita juga menyiapkan anak-anak kita sebagai generasi tauhid. Karena itulah sesungguhnya kehidupan kita hendaklah terus kita penuhi dengan amal-amal yang memiliki nilai jihad. Di antaranya, mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi tauhid. Maka amatlah penting pendidikan anak di dalam bagian perjuangan dan kehidupan salafiyin secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Karena dengan tarbiyah anak, agama kita akan berlangsung kepada generasi yang berikutnya. Dakwah akan berkelanjutan kepada generasi yang setelah kita. Semoga dakwah kita ini, agama yang kita ikuti, yang datang dari Allah dan Rasulnya, terus berkelanjutan melalui anak turun kita, melalui tarbiyah kita terhadap anak-anak kita. Baru saja kita saya lihat suatu kejadian di masjid tadi. Ketika sholat isya, saya lihat ada seorang anak yang usianya mungkin seusia SMP. Maju ke saf terdepan di belakang imam. Dalam keadaan dia masih belum pakai jubah. Dia baru pakai jubah ketika di saf depan. Sehingga ketika dia pakai jubah di saf depan itu, kancing baju yang paling atas masih belum terbuka. Sehingga apa? Kesulitan masukkan ke kepalanya ke lubang depan itu, lubang atas itu. Ini suatu pemandangan yang dilihat oleh banyak orang. Terjadi di sok terdepan di belakang imam. Pas di depan saya. Saya lihat ini anak siapa ya? Anak salafi atau bukan? Saya tidak tahu. Tapi dia pakai celana yang setengah betis. Kemudian pakai tadi gamis yang seukuran selutut. Suatu gambaran bahwa penting sekali kita memperhatikan pendidikan anak. Karena ternyata ketika kita kurang serius dalam mendidik anak-anak kita, terkadang dari perilaku anak kita yang dapat penilaian. Kita yang dinilai. Anak-anak kita semacam itu, mungkin anak kecil akan sebagian orang mengatakan wajar, tapi sebagian orang akan mengatakan ini kok tidak seperti anak yang terdidik dengan adab dan akhlak. Karena itulah sesungguhnya pendidikan anak juga termasuk bagian ujung tonggak dakwah. Orang akan tertarik kepada dakwah, senang kepada dakwah, memandang baik dakwah ini. Di antaranya adalah ketika melihat anak-anak kita punya perilaku yang baik, punya adab-adab yang tinggi, sopan santun yang luhur. Sehingga sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Jangan mengandalkan pendidikan anak itu hanya terpaku pada ustadz-ustadz di pondok. Jangan mengandalkan itu saja. Bisa jadi tenaga mereka terlalu sedikit, terlalu kecil untuk mengasuh anak-anak yang begitu banyak. Maka ta'awun yang besar sangat dibutuhkan dari kita semua. Mendidik anak-anak kita sendiri. Yang itu adalah modal utama kita untuk berlangsungnya dakwah ini. Berlangsungnya berkelanjutannya agama kita ini. Berlangsungnya jihad di atas tauhid. Modal utamanya adalah anak-anak kita. Sehingga jangan kemudian kita sudah merasa melaksanakan tanggung jawab hanya sekedar kita menaruh anak-anak kita di pondok. Tidak cukup semacam itu. Maka ikhwah sekalian, ini sangat butuh perhatian. Bahwa pendidikan anak kita itu benar-benar tanggung jawab kita semua. Bukan sekedar ustaz di pondok, bukan. Sumbangsih kita terhadap pendidikan ini sangat-sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Maka perlu terus ada koordinasi antara pondok dengan ikhwah yang di luar pondok. Baik itu yang merupakan orang tua santri ataukah bukan. Karena sekali lagi bukan sekedar tanggung jawab pribadi yang semacam ini. Tanggung jawab bersama. Maka penting sekali untuk terus ada koordinasi. Hal-hal yang kurang di dalam pondok, ikhwah harus bisa menutup. Hal yang perlu bantuan, ikhwah harus bisa membantu. Nah, sehingga terjadi penyempurnaan, pembenahan-pembenahan yang mungkin kurang sempurna, perlu dibenahi. Nah, dari sisi materi, kurikulum, modul, metode pembelajaran, atau yang lain, yang perlu ada pembenahan, dibicarakan. Apa baik, mana yang lebih baik, yang lebih utama. Baiknya bagaimana. Konsultasi kepada para asatid yang membimbing kita. Sehingga penting sekali kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita hendaknya menjadi perhatian. Apakah tarbiyah terhadap anak-anak kita itu sudah sebagaimana yang kita harapkan ataukah belum? Kita menilai anak-anak kita sendiri dulu sebelum menilai orang lain. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa terus istiqomah di atas tarbiyah anak-anak, di atas tauhid, perbaikan pembenahan sistem pendidikan, metode pendidikan dan yang lainnya, dan Allah jadikan para ustadz-ustadz kita sebagai pembimbing kita kepada kebaikan. Insyaallah kita masih melanjutkan materi kita dari nida ilal murabbin wal murabbiyat li tawjihil banin wal banat, seruan kepada para pengajar laki-laki ataukah perempuan dalam mengarahkan atau mendidik anak-anak kita semua. Kita sudah masuk pada bab adab-adab Islam yang harus kita kenali, kita tunaikan, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sampai pada wasiat-wasiat Luqmanul Hakim terhadap anak-anaknya. Nah, insyaAllah kita lanjut. Wasaya Luqmanil Hakim libni. Wasiat-wasiat Luqman al-Hakim terhadap putranya. Qala Allah Ta'ala, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduh, ya bunayya la tushrik billah, inna syirka la zulmun adhim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia menasihati anaknya, kata Luqman, wahai putraku, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan sesuatu dengan Allah. Inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya syirik benar-benar kedzaliman yang besar. Hadhi wasaya nafi'ah hakahallahu ta'ala an Luqman al-Hakim. Ini wasiat yang sangat bermanfaat yang Allah Ta'ala kisahkan tentang Luqman al-Hakim. Wasiat dari beliau kepada putranya. Wasiat tauhid. La tusyrik billah, jangan menyekutukan sesuatu dengan Allah. Ihdhari syirka fi ibadati ibadatillah. Artinya, jauhilah perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah. Jauhilah. Ya. Dalam beberapa ayat dengan kalimat istanibu. Istanibu. Dan semisalnya, jauhilah. Wala taqrabu. Dalam ayat yang lain, jangan dekati. Jangan dekati. Kalimat-kalimat yang seperti itu, kalimat jauhilah dan jangan dekati, itu kalimat larangan dari sesuatu maupun dari wasilah yang mengantarkan kepada sesuatu itu. Misalnya Allah menyatakan, wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Itu larangan dari mendekati zina maupun segala wasilah yang mengantarkan kepada perzinaan. Wala taqrabu malal yatim. Jangan dekati harta anak yatim. Larangan dari mendekati, yakni mengambil atau memakan harta anak yatim, maupun segala perkara yang mengantarkan kepada perbuatan itu. Maka, la tusyrik billah, jangan sekutukan sesuatu dengan Allah, artinya dari syirka fi ibadatillah. Jauhilah. Jauhilah perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan sekedar jangan berbuat syirik, tapi jauhilah. Artinya jauhi syirik, maupun segala perkara yang mengantarkan kepada syirik. Ka du'ail amwat awil ghaib, seperti doa kepada orang mati. Minta-minta kepada orang mati. Atau kepada orang yang ghaib, yang tidak ada di tempat. Minta kepada orang mati, ini ada dua model. Yang pertama, langsung minta kepada orang sudah mati. wahai nabi yang sudah mati, wahai wali orang soleh yang sudah mati, berilah pertolongan kepada saya untuk selamat dari musibah ini. Contoh semacam itu. Minta kepada orang mati. Kemudian ada permintaan yang sifatnya asalnya kepada Allah tapi melalui orang mati. Misalnya Mbah Wali yang sudah mati, tolong mintakan saya kepada Allah. Mintanya kepada Allah tetapi melalui permintaan melalui orang mati. Mbah Wali yang sudah mati, nabi yang sudah mati, tolong doakan saya, tolong mintakan saya kepada Allah agar Allah berikan saya anak keturunan, rezeki yang banyak dan sebagainya. Nah, ini disilakan dengan wasilah atau tasyafuk. Ini ada dua model semacam itu. Maka ini semuanya terlarang. Amil gaibin atau minta kepada orang yang gaib. Minta tolong kepada orang yang gaib. Orangnya enggak ada di sini. Orangnya di tempatnya sana, jauh. Tapi dipanggil, wahai guru saya, wahai mbah wali, wahai dan sebagainya. Dalam keadaan tidak ada di tempat tersebut. Ini termasuk kesyirikan. Maka wajib dijauhi. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar telah menyatakan doa itu adalah ibadah. Doa itu merupakan saripatinya ibadah. Sehingga barang siapa yang berdoa kepada Allah, dia telah beribadah kepada Allah. Siapa yang berdoa kepada Allah, dia telah beribadah kepada selain Allah. Nah, inilah contoh dari pendidik yang mulia, hamba yang soleh Luqman al-Hakim dalam mendidik putranya di atas ketauhidan. Pendidikan yang benar-benar diabadikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang soleh generasi Rabbani yang mendidik anak-anak mereka. Dimulai dengan ketauhidan. Maka ini semua bagian daripada jihad. Karena sesungguhnya jihad itu bukan semata-mata berperang melawan orang kafir, membunuh orang kafir, bukan. Bahkan sesungguhnya tujuan jihad adalah tauhid. Sehingga ketika Rasul mengutus pasukan dipimpin oleh seorang komandan untuk menyerang suatu kaum dari kufar, orang kafir, maka lebih dahulu dipesan agar didakwai kepada Islam. Masuk Islam dulu. Kalau sudah masuk Islam, ya sudah. Enggak perlu diserang. Sudah masuk Islam, tujuan sudah tercapai. Sudah mau mentauhid Allah, menyembahnya kepada Allah saja, sudah. Tidak pakai diserang. Karena tujuan sudah tercapai. Oleh karena itulah, tidak akan dikatakan jihad ketika orang itu melakukan segala aktivitas yang itu tidak didasari, mengarah kepada tauhid. Tidak dikatakan jihad. Oleh karena itulah, termasuk pendidikan kita baru dikatakan jihad. Lalu arahnya nanti adalah termasuk penegakan tauhid di muka bumi ini. Walamma nazala Allah Ta'ala allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin syaqqa zalika 'alal muslimin. Ketika turun ayat Firman Ta'ala allazina amanu, orang-orang beriman dan mereka tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Ayat ini memberati para sahabat kaum muslimin di masa itu. Berat. Syaratnya untuk mendapatkan keamanan, untuk mendapatkan petunjuk, imannya harus bersih dari zalim. Tidak tercampur dari kezaliman apapun dalam ayat ini. Difahami demikian oleh para sahabat. Maka berat sekali. Kalau orang itu harus tidak pernah zalim sama sekali, wah ini berat sekali. Bagi para sahabat. Wa qalu ayyuna la yadzlimu nafsahu ya Rasulullah. Kata mereka, siapa di antara kita yang tidak mendolimi diri sendiri? Tidak pernah berbuat dolim siapa? Kalau syaratnya harus iman itu bersih dari dolim. Faqala Rasulullah SAW laisa zalik. Kata Rasulullah, bukan begitu maknanya. Bukan itu maksudnya. Innama huwa syirku. Sesungguhnya yang dimaukan dolim dalam ayat ini adalah syirik. Sehingga orang yang beriman, yang tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, itu yang aman dan mendapat petunjuk. Rasul menjelaskan yang dimaksud dzalim di sini adalah syirik. Alam tasma'u qaula Luqman libnihi? Tidakkah kalian dengar bagaimana perkataan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai ananda putraku, perkataan Luqman, jangan takutkan sesuatu pun dengan Allah, sesungguhnya syirik itu benar-benar dzalim yang besar. Nah, di sini Luqman menyebut syirik dengan kezoliman. Maka kezoliman dalam ayat yang sebelumnya tadi ditafsirkan oleh Rasulullah langsung dengan kesyirikan. Sehingga ketika para sahabat memahami dzalim itu dzalim apa saja, umum, para sahabat merasa berat ayat ini. Diluruskan oleh Rasulullah SAW bahwa kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Demikian itulah di antara metode pendidikan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba yang solih. Dia memanggil anaknya dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Yang ini menjadi dasar pendidikan. Sesungguhnya mendidik anak adalah di atas dasar kasih sayang. Kita menyayangi, mencintai mereka. Kita menginginkan mereka kebaikan. Kebaikan untuk mereka. Dipanggil dengan ya bunayya, wahai putraku. Kata bunayya dari kata bunayyun, yang dalam istilah nahwunya adalah sigoh tasgir. Tasgir, kalau kita manggil seorang saudara dengan ahi, diganti uhayya, wahai saudaraku yang aku cintai. Kalau manggil bapak abi, ditasgir jadi ya ubayya, wahai ayahku, ayahandaku. Nah, di sini dipanggil dengan ya bunayya, bukan ya ibni, tapi ya bunayya. Ya, ini ungkapan kasih sayang. Demikian itulah kita mendidik anak-anak kita atas jasa kasih sayang. Walaupun yang namanya kasih sayang itu tidak menghalang untuk menghukum anak ketika anak itu perlu dihukum. Karena hukuman kepada anak yang patah dihukum itu termasuk kasih sayang. Sehingga jangan anggap seorang pendidik itu tidak sepatutnya memukul. Ini anggapan yang keliru. Seorang pendidik kadang harus memukul. Kalau anak perlu dipukul. Dalam rangka mendidik. Lalu apakah seorang ustadz di pondok, guru di sekolah, juga berhak memukul seperti ayahnya kalau di rumah? Maka, sebagian ulama menjelaskan bahwa seorang guru ini mewakili orang tuanya. Guru, ustadz diserai anak oleh orang tuanya untuk dididik. Artinya, metode pendidikan diserahkan kepada guru selama dalam pengasuhannya. Maka seorang guru juga diberi kewenangan untuk memukul dalam rangka mendidik. Demikian pula, jangan anggap bahwa tidak memukul itu lebih baik daripada memukul. Tidak mesti demikian. Sehingga terkadang orang menganggap mendidik anak itu tidak harus memukul, sehingga tidak pernah ada pukulan. Tidak pernah ada pukulan, tetapi dia terjatuh dalam hal yang lebih besar. Yaitu apa? Kalau mengingkari kesalahan anak dengan kata-kata, dengan kemarahan, ini terkadang lebih jelek. Kadang lebih baik memukul daripada mengingkari anak dengan kata-kata. Karena apa? Pengaruh kata-kata lebih jelek daripada pukulan. Pukulan paling sekedar sakit sebentar. Tentu anak mudah lupa dengan sakit yang semacam itu. Tapi kalau kata-kata jelek, ini yang terekam. Sehingga kasih sayang seorang pendidik itu tidak menghalang untuk memukul anak. Karena memukul termasuk bagian daripada pendidikan ketika dibutuhkan. Yang kedua, kandungan atau yakni wasiat Luqman kepada putranya, wa wasaina al-insana bi walidayhi, hamlathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa li walidayka ilayal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya selama dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyusuinya selama 2 tahun. Aku wasiatkan kepada manusia agar mensyukuri aku dan mensyukuri kedua orang tuamu. Ilayal masir, kepadakulah kembalimu. Wasiat yang terkait dengan hak orang tua, di mana sudah kita maklumi dalam beberapa ayat Allah menjelaskan bahwa jasa orang tua kepada anak-anak terlalu besar. Dalam ayat yang ini kata Allah, hamlathu qurhan, hamlathu qurhan wa wadahu qurhan. Mengandungnya dalam keadaan susah, melahirkannya pun susah, berat. Dalam ayat yang lain demikian. Semuanya merupakan bimbingan dari Allah agar kita memahami bahwa jasa orang tua terhadap anak itu terlampau besar. Terlampau besar. Sehingga ketika Allah memberikan pengajaran terkait dengan hak orang tua agar berbakti kepada orang tua, disertakan jasa-jasa orang tua yang semisal itu. Demikian pula di sini Allah sebutkan hamlathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan berat tambah berat. Hal yang sudah kita lihat sendiri, kita saksikan sendiri, istri kita ketika mengandung, maka kita dapati kesusahan, tambah tua kandungannya, tambah susah, tambah berat. Kita perlu membantunya. Tidak bisa menangani pekerjaan rumah, kita yang turun tangan. Itu semua sudah kita alami. Maka apa yang Allah katakan, kita pun membuktikan kebenarannya. Demikian pula ketika kita dalam kandungan ibu kita, dalam asuhan ibu kita selagi kita masih kecil, kita menyusahkan mereka dengan kencing kita, dengan kotoran kita, dengan berbagai gerak-gerik kita yang belum tahu mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat, menyusahkan mereka. Terkadang sakit kita membuat mereka susah dan bingung. Sehingga Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair mengingatkan, jangan sampai kita menjadi orang yang sangat buruk gambarannya, yaitu orang yang ketika dia masih kecil, masih bayi, orang tuanya itu mencari kehidupannya. Ketika masih bayi, orang tuanya pengen dia hidup. Artinya ketika sakit, dicarikan obat, dibawa ke sana kemari, cari dokter dan sebagainya. Dicari hidupnya oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya dalam asuhannya, lanjut usia, sakit-sakitan, yang dia inginkan matinya. Anak ketika mengasuh atau merawat orang tuanya, yang diinginkan matinya. Ini gambaran terburuk dalam membalas jasa baik orang tua. Imam Dhahabi dalam kitab beliau Al-Kabair menggambarkan jeleknya perlakuan anak kepada kedua orang tua yang semacam itu. Maka Allah wasiatkan yang pertama, anishkurli, syukurlah kamu kepadaku, wali-wali daika, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayal masir. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, thumma qarana wasiatahu iyyahu bi ibadatillahi wahdah albirra bil walidani li'adami haqqihima. Kemudian setelah Allah menyebutkan wasiatnya untuk beribadah kepada Allah satu-satunya, Allah iringkan berikutnya agar berbakti kepada kedua orang tua, urutan berikutnya, karena besarnya hak mereka, besarnya hak kedua orang tua. Dan ini dalam banyak ayat Allah mengurutkan hak orang tua setelah hak Allah, ini dalam banyak ayat, bukan cuma ini saja. Dalam ayat lain kata Allah, anibudullaha wala tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dia dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua sebaik-baiknya. Hal itu menunjukkan betapa besar hak kedua orang tua, sekaligus menunjukkan betapa besar dosa durhaka kepada kedua orang tua. Fal ummu hamlat waladaha bi masyaqqah, seorang ibu mengandung anaknya dengan susah payah. Wal abu takfulu bil infaq, sang bapak memberikan nafkah kepada anaknya. Fastahaqqa minal walad asyukurillah wali walidayhi, maka keduanya punya hak untuk disyukuri oleh anaknya. Setelah dia bersyukur kepada Allah atas penciptaan Allah kepadanya, atas bimbingan Allah, tarbiyah Allah, pengasuhan Allah, sehingga dia menjadi orang yang hidup, rezeki, kesehatan dan sebagainya, maka berikutnya yang menjadi lantaran hidupnya adalah orang tua. Yang menjadi lantaran rezeki, orang tua. Yang menjadi lantaran kesehatannya, orang tua. Kesembuhan dari sakitnya, melalui orang tua. Yani dari usaha orang tuanya. Maka Allah perintahkan untuk bersyukur kepada kedua orang tua, mensyukuri kebaikannya. Kalau orang lain saja yang berbuat baik kepada kita, kita disuruh untuk bersyukur. Kata Rasulullah, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak mensyukuri kebaikan orang lain. Nah, orang lain saja disuruh kita mensyukuri kebaikannya. Kalau tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kita dianggap tidak bersyukur kepada Allah. Enggak dianggap bersyukur kepada Allah. Nah, apalagi itu orang tua kita yang kebaikannya dibanding kebaikan orang lain enggak bisa disamakan. Enggak bisa disamakan. Jasa orang tua dibanding kebaikan orang lain kepada kita enggak bisa disamakan. Orang lain tidak menjadi sebab hidup kita. Orang lain tidak menjadi sebab keberadaan kita di muka bumi ini. Adapun orang tua, itulah sebab yang menjadikan kita hidup di muka bumi ini. Maka besar sekali hak kedua orang tuanya, hendaklah kita perhatikan. Termasuk hal-hal yang dianggap berbakti kepada kedua orang tua selagi masih hidup adalah dengan kita menghormatinya, bertutur kata yang baik, membantu mereka dengan tenaga atau dengan harta dan sebagainya, menyambung silaturahim dengannya. Termasuk diantara bakti kepada kedua orang tua setelah mereka mati adalah mendoakannya, kemudian menyambung silaturahim dengan orang-orang yang punya hubungan dengan orang tua, termasuk bakti. Menyambung hubungan baik dengan teman-teman orang tua kita yang punya hubungan baik. Dulu dia teman baik bapak saya, dihubungi, disambangi, diziarahi. Ini termasuk berbuat bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mendapati atau berjumpa dengan seorang Arab Badui, orang pelosok. Maka Ibnu Umar pun memberikan imamnya yang paling bagus kepadanya. Kemudian dinaikkan ke untanya. Dinaikkan ke untanya. Maka seorang yang melihat kejadian ini mengatakan, wahai Ibnu Umar, sungguhnya orang Arab itu sudah merasa cukup dengan pemberian yang sedikit. Wah, sudah senang sekali diberi sedikit itu. Sehingga tidak usah dikaji yang sebagus itu, tidak usah dinaikkan ke unta dan sebagainya. Maka kata Ibn Umar menjawab, sesungguhnya bapaknya dia dulu teman baik bapakku. Demikian, mempraktikkan perintah Rasul agar berbakti kepada orang tua dengan cara menjaga hubungan baik dengan teman-teman baik orang tua. Dan sebagainya, banyak hal-hal yang patut kita hidupkan di antara cara kita berbakti kepada kedua orang tua selagi masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Dan ini akan menjadi teladan bagi anak kita. Kata pepatah, kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berperilaku, demikian kamu dibalas. Kamu berlaku baik kepada kedua orang tuamu, kamu dibalas oleh anakmu dengan berlaku yang baik. Kamu berlaku jelek kepada orang tuamu, kamu dibalas oleh anakmu dengan berlaku yang jelek kepadamu. Maka ini menjadi teladan, percontohan buat anak-anak kita dengan kita mempraktikkan birrul walidain. Yang ketiga wasiat Luqman adalah wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk kamu menyekutukan sesuatu denganku yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, fala tuti'uhuma, jangan taati mereka, jangan turuti kemauan orang tuamu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap temanilah, pergaulilah kedua orang tuamu dengan cara yang baik, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku kamu akan kembali, lalu aku akan beritakan kepada kalian apa yang kalian perbuat selama di dunia. Maka di sini Allah membimbing bahwa ketaatan kepada orang tua itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Kalau itu perkara yang mungkar, kesyirikan, kemaksiatan, bid'ah, kita tidak boleh taat kepada orang tua dalam perkara yang itu mungkar. Tetapi keberadaan mereka sebagai orang yang musyrik, orang yang kafir, bukan kemudian ini membolehkan kita memutus hubungan silaturahim dengannya. Bukan kemudian ini membolehkan kita untuk durhaka kepada mereka. Tidak seperti penyimpangan Khawarij, yang mana kalau orang-orang Khawarij mengkafirkan orang tuanya, ya sudah, diperlakukan seperti budak atau seperti hewan, bahkan ada yang dibunuh gara-gara tidak sejalan dengan manhajnya. Maka manhaj yang datang dari Allah dan Rasulnya, walaupun dia orang kafir, orang tua kita, walaupun dia orang musyrik, kata Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, pergauli mereka dengan cara yang baik selagi di dunia. Tetap berlaku baik kepada mereka. Lebih-lebih mereka bukan golongan kafir yang harbi. Lebih-lebih kafir itu menurut orang kafir itu hanya karena penafsiran mereka sendiri. Sedangkan orang tua sesungguhnya masih sholat, masih puasa Ramadan, masih zakat, tidak berbuat syirik. Dikafirkan hanya karena penyimpangan mereka. Maka sungguh durhaka yang besar ketika seorang anak memperlakukan orang tuanya dengan tidak baik hanya gara-gara orang tuanya kafir. Dosa besar. Qala Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan, ai anikhrisa an kharisa alaika kulal khirsi, orang tuamu sangat berambisi kepadamu, an tattabi'ahuma ala dinihima, yaitu agar kamu mengikuti mereka dalam agamanya, mengikuti agama mereka, sangat berkeinginan, sangat berambisi, Fala taqbal minhuma dzalik. Jangan terima keinginan mereka ini. Jangan terima, jangan turuti. Wala yamna dzalika min an tusahibahuma fid dunya ma'rufan. Tapi sikap mereka yang seperti itu jangan sampai menghalangi kamu untuk kamu menyikapi baik mereka selagi di dunia. Ai muhsinan ilaihim, tetaplah berlaku baik kepada mereka. Wattabi' sabilal mu'minin, sabilal mu'minin, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu jalannya orang-orang mukmin. Jalannya para sahabat. Jalannya para nabi dan rasul dalam menyikapi orang tua walaupun mereka orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim teladan dalam menyikapi orang tuanya. Orang tuanya musyrik. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menyikapi Abu Thalib yang sebagai pengganti orang tuanya? Maka beliau adalah teladan terbaik dalam segala urusan. Sehingga bukanlah perkara yang enteng apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij dalam mereka memperlakukan orang tuanya. Sebagian orang di kampung yang mengikuti faham Khawarij mengintimidasi orang tuanya dengan mengatakan, kalau kamu tidak mau ikuti agama kami, ya sudah, tidak usah ikut makan bersama kami. Aku juga tidak mau jamin kamu kalau tidak mau ikut agama kami. Akhirnya orang tuanya dengan keterpaksaan ikut agama Khawarij. Dengan keterpaksaan. Maka ini merupakan contoh yang ada di tengah masyarakat bahwa penyimpangan akidah berimbas pada penyimpangan muamalah. Penyimpangan amaliyahnya. Sehingga jangan anggap ya, orang itu akhlaknya baik, adabnya baik, padahal akidahnya itu tidak baik. Tidak mungkin terjadi. Artinya pasti ada penyimpangan akhlak dan adab terkait dengan penyimpangan akidahnya. Aku lu kata Syekh Jamil Zainu yu'ayidu hadha qaulun Nabi SAW la tu'adu li akhirin fi ma'asyatilahi innama tu'adu fil ma'ruf. Hal ini dikuatkan oleh sabda Nabi SAW, tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam bermaksiat kepada Allah. Hanyalah ketaatan itu kepada orang lain dalam perkara ma'ruf. Perkara yang baik, yang bukan maksiat. Termasuk orang tua. Termasuk ulil amri. Tidak ada ketaatan kecuali dalam perkara yang ma'ruf. Yang keempat. Dari wasiat Luqman adalah, ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhatin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai putraku, sesungguhnya jika ada sesuatu sebesar atau seberat biji sawi, ini dosa, yang dia berada dalam sebuah batu atau di dalam langit, yang di atas langit atau dalam perut bumi, ya'ti biha Allah, niscaya Allah akan mendatangkannya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha teliti dan maha mengetahui. Kedzaliman, dosa sekecil apapun, di tempat yang tersembunyi bagaimanapun, maka jangan anggap bahwa itu semuanya luput dari pantauan Allah. Jangan anggap demikian. Jangan menganggap ketika seseorang berbuat maksiat tidak dilihat oleh manusia, kemudian berarti dia telah terbebas dari catatan. Jangan anggap demikian. Semuanya dalam pantauan Allah, dalam pengasuhan Allah. Allah maha teliti, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, innal madlamata awil khati'ata law kanat miskola habbatin. Miskola habbatin khardalin. Ahdara Allah Ta'ala yaumil qiyamah. Sesungguhnya kedzaliman, dosa, walaupun hanya seberat biji sawi atau biji kecil, maka Allah akan menghadirkannya di hari kiamat, didatangkan. Hinna yudaul mawazinu al-qistu. Nah, atau yadau mawazinu al-qistu. Ketika Allah memasang, memantangkan timbangan-timbangan yang adil, maka akan didatangkan, akan ditimbang, akan diperhitungkan. Wa jaza 'alaiha, dan Allah akan membalasnya. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Jika yang ditimbang itu kebaikan, balasannya baik. Jika yang ditimbang itu ternyata jelek, balasannya jelek. Ini diajarkan kepada anak agar takut berbuat dolim, takut berbuat maksiat, walaupun kecil, walaupun dianggap remeh. Maka jangan pernah menganggap remeh dosa sekecil apapun. Anas bin Malik mengatakan, sesungguhnya kami dulu menganggap suatu dosa itu yang kalian kerjakan adalah sebesar gunung. Dosa yang kalian anggap kecil, yang kalian kerjakan itu, kami anggap itu sebesar gunung. Kata Anas bin Malik. Yakni, bahwa para sahabat memandang bahwa dosa itu sekecil apapun adalah suatu yang besar. Karena apa? Karena pengakuan mereka kepada Allah amatlah besar. Pengakuan mereka kepada Allah amatlah besar. Sehingga kemaksiatan itu walau kecil, dia enggak besar. Karena mereka sangat mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dosa itu terasa kecil ketika orang tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memandang kepada keagungan zat yang dimaksiati. Dia memandang bahwa dosa itu hal yang banyak dilakukan orang, maka dianggap remeh. Ikut-ikutan, enteng berbuat. Atau dia menganggap berbuat dosa itu ketika enggak dilihat orang, di tempat tersembunyi, gelap, jauh dari penglihatan orang, dianggap enteng dan aman. Kurang dalam memahami pantauan pengawasan Allah SWT. Maka kurang dalam mengakui Allah SWT. Tidaklah maksiat, dosa itu dikerjakan kecuali karena dia tidak mengakui Allah SWT. Kalau orang itu mengakui Allah Ta'ala, maka dia akan menyadari bahwa dia tidak pantas untuk bermaksiat kepada Allah. Terlalu agung Allah untuk dimaksiati. Terlalu mulia untuk didurhakai Allah SWT. Tapi karena pengakuan itu kurang dalam hati, pemuliaan kepada Allah itu kurang dalam hati, maka berani melanggar perbuatan maksiat. Walayatubillah. Ini dididikkan kepada anak-anak kita. Kepada diri kita terlebih dahulu, kemudian kepada anak-anak kita. Maka sesungguhnya apa yang diwasiatkan Luqman dalam beberapa ayat yang kita baca tadi merupakan pendidikan yang dicontohkan oleh Allah dari orang tua kepada anaknya. Pantas kita untuk meneladaninya, dan itulah yang Allah kehendaki dengan membawakan kisah Luqman ini. Di antaranya adalah kita meneladani beliau sebagai hamba yang soleh, yang mendidik anak-anaknya untuk menjadi hamba-hamba yang soleh. Semoga Allah jadikan kita tergolong di antara orang-orang yang soleh, yang berupaya untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Dan Allah anugerahkan kepada kita benar-benar anak-anak yang soleh dan solehat, yang akan mewarisi agama kita, dakwah kita, perjuangan kita. Dan semoga Allah kumpulkan kita kelak di yaumul akhirah bersama orang-orang soleh di sisinya. Mungkin itu kita yang kita baca malam ini, sampai pada poin yang keempat dari wasiat Luqman. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa melanjutkan pelajaran kita ini di waktu yang lain.